hari aku mencintaimu, menyayangi kamu seperti yang kau mau. Ku berikan cinta yang terbaik selalu untukmu. Ku bertahan dengan rasa ini untuk lebih mencintai.